Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berhubung al ustaz Abdul Malik belum juga sampai, maka yang sebelumnya ana di sesi kedua terpaksa tetap pada sesi pertama. Mudah-mudahan keterlambatan ini tidak menjadikan kita dari terus antusias dan bersemangat untuk mengambil faidah-faidah dari durus yang akan kita sampaikan. Pada pekan yang lalu kita sudah mengambil permasalahan cabang yang ketiga tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada cabang ketiga ini dijelaskan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang subutiyah atau sifat yang ditetapkan bagi Allah itu terbagi menjadi dua. Sifat yang ditetapkan bagi Allah itu terbagi dua. Yang pertama sifat dzatiyah, yang kedua sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dan senantiasa mensifati sifat tersebut. Tidak akan pernah terlepas sifat itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sifat tangan, sifat berbicara, sifat melihat, sifat tinggi. Ini sifat dzatiyah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus mensifati sifat tersebut. Tidak akan pernah terpisah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat dzatiyah. Berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat fi'liyah. Fi'liyah yaitu allati tata'allaqu bimasyiatihi. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Yang mana sifat fi'liyah itu sifat perbuatan yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sifat fi'liyah itu sifat perbuatan yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah berkehendak, Allah lakukan perbuatan tersebut. Dan kapan tidak berkehendak, Allah tidak lakukan hal itu. Seperti apa? Sifat ridho. Kapan Allah berkehendak, Allah meridhoi hambanya. Dan kapan tidak berkehendak, Allah tidak ridhoi hambanya. Sifat mahabbah, mencintai. Juga sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak, Allah cintai hambanya. dan kapan tidak berkehendak, Allah tidak cintai hambanya. Sifat nuzul, turun. Allah dari langit turun ke langit dunia. Ya. Dari arasnya turun ke langit dunia. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Berarti sifat turun ini sifat Allah. Sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak, Allah turun. Kapan tidak berkehendak, Allah tidak turun. Nah. Dan masih banyak lagi sifat-sifat fi'liyah yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hanya sebagian atau diantaranya saja. Nah, dan ada pula satu sifat, tapi dia digolongkan sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Ya, kalau yang pertama tadi sifat zatiyah, yang berkaitan dengan zat Allah, yang Allah senantiasa terus mensifati sifat tersebut. Yang kedua sifat fi'liyah, tentang perbuatan, yang jika Allah berkehendak Allah lakukan, jika Allah tidak berkehendak Allah tidak lakukan. Kemudian ada satu sifat, ya, maksudnya beberapa sifat yang di situ termasuk atau digolongkan sifat zatiyah juga sifat fi'liyah. Seperti apa? Sifatul kalam. Seperti sifatul kalam, sifat berbicara. Sifat berbicara, ya, atau firmannya ini barakallahu fikum sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Sifatul kalam itu sifat zatiyah juga sifat fi'liyah. Kenapa dikatakan sifat zatiyah? Karena Allah terus-menerus mensifati sifat berbicara. Terus, tidak akan terpisah dari zat Allah berbicara ini. Nah, kemudian dikatakan sifat fi'liyah karena Allah subhanahu wa ta'ala jika berkehendak, Allah berfirman, Allah berkata. Jika tidak berkehendak, Allah tidak berfirman. Maka sifatul kalam ini sifat zatiyah juga sifat fi'liyah. Berkaitan dengan zat Allah juga berkaitan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala atau kehendaknya. Jelas ya? Selain itu ada lagi? Ada. Sifat istiwa. Apa makna istiwa? Ala wartafa. Meninggi. Ya, sifat meninggi. Sifat istiwa, para ulama mengatakan ini sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Dikatakan zatiyah karena zat Allah tinggi. Sifat istiwa termasuk juga sifat zatiyah. Kenapa? Maknanya tinggi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zatnya tinggi. Tidak akan pernah sifat ini terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Istiwa. Ala wartafa. Meninggi. Terus tinggi. Nah, Allah tidak akan pernah ada di bawah. Allah senantiasa tinggi di antara tinggi di atas makhluk-makhluk. Di atas makhluk-makhluknya. Dan istiwa dikatakan sifat fi'liyah karena Allah suatu ketika turun. Seperti sepertiga malam terakhir. Ya, dan kapan Allah berkehendak, Allah naik. Allah kembali naik dan meninggi. Nah, barakallahu fikum. Jadi sifat istiwa, sifatul kalam, ini sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Nah, baik, sekarang cabang yang keempat. Qala kullu sifatin min sifatillah fa innahu yatawajjahu 'alaiha thalatha as'ilah. Bahwa setiap sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan dihadapkan dengan tiga pertanyaan. Ya, semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik sifat zatiyahnya atau sifat fi'liyahnya, pasti akan dihadapkan dengan tiga pertanyaan. Pasti akan dihadapkan dengan tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hal hiya haqiqiyah? Apakah hakiki? Apakah sifat Allah itu hakiki? Apakah wajah Allah, tangan Allah, mata Allah itu hakiki? Ya. Nah, limadha? Kenapa dibilang hakiki? Ini yang pertama. Pertanyaan pertama yang pasti akan dihadapkan dengan sifat Allah. Apakah hakiki atau hanya sekedar permisalan atau majas saja? Ya. Nah. Baik datangnya pertanyaan ini dari seorang ahlu sunnah atau dari selain ahlu sunnah. Ketika dikatakan Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai jari jemari. Ya. pasti akan dihadapkan dengan pertanyaan, apakah sifat-sifat itu semua hakiki atau hanya permisalan saja? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, hal yajuzu takyifuha limadha? Pertanyaan kedua, bolehkah membagaimanakan sifat-sifat ini? Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Itu kan? Ketika dikatakan wajah, tangan, mata, kaki, jari jemari. Nah, kemudian dari makhluk ini pasti, apakah boleh membagaimanakan sifat-sifat di atas? Membagaimanakan itu? Menghayalkan, berimajinasi. Memisal, kalau memisalkan, menyerupakan dengan makhluk. Mungkin tangan Allah sama seperti manusia. Ini memisalkan. Enggak boleh. Takyif, membagaimanakan. Tangan Allah itu bagaimana ya? Wajah Allah itu bagaimana ya? Takyif diambil dari kata kaifa, bagaimana? Maka kalau kita bertanya sama teman, bagaimana kabarmu? Kaif haluk, gitu kan? Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Nah, maka takyif artinya membagaimanakan. Boleh tidak kita membagaimanakan, menghayalkan sifat-sifat Allah? Ya, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, hal tumasil atau hal tamasala sifatil makhlukin, apakah sifat Allah itu semuanya menyamai atau menyerupai sifat-sifat makhluknya? Ini pasti. Wajah Allah apakah sama dengan manusia? Apakah sama dengan makhluknya dari malaikat atau yang lainnya? Pasti akan ada pertanyaan. Maka barakallahu fikum, dengan kita mengetahui jawaban dari tiga pertanyaan ini, kita akan selamat daripada penyimpangan dalam masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu jawabannya? Belum ya, belum disampaikan. Nah, tayyib. Pertanyaan pertama, apa tadi? Apakah sifat Allah itu hakiki? Tayyib. Qala al-jawab, na'am, hakikiyah, ya. Sifat Allah itu hakiki. Sifat Allah itu nyata adanya. Na'am, sifat Allah hakikiyah, nyata. Kenapa? Li'annal asla fil kalam al-haqiqah. Karena hukum asal dari suatu perkataan itu menunjukkan suatu hakikat. Di Al-Quran disebutkan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Rabbmu akan terus kekal abadi. Ya. Naam. Akan terus abadi. Wajah. Barakallahu fikum. Hukum asal dari suatu perkataan, apalagi ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, hukum asalnya apa? Menunjukkan suatu hakiki. Hakikat, kenyataan. Berarti wajah Allah ya nyata, wajah hakiki. Bukan pahala maknanya. Tangan Allah, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Terbuka memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, maka sifat yad, sifat tangan, hakiki atau majas, perumpamaan saja. Jawabnya apa? Jawabnya apa? Tangan Allah hakiki atau permisalan? Hakiki, nyata. Allah punya tangan. Allah punya tangan. Jangan samakan, jangan seperti akidah Asy'ariyah yang mengatakan bahwa tangan Allah bukan tangan hakiki, tapi kekuatan. Ya, tapi kekuasaan. Ini batil. Ini tidak benar. Karena hukum asal dari suatu perkataan adalah menunjukkan hakiki atau kenyataan. Nah, fala ya'dil anha illa bidalilin sahih yamna'u minha. Maka hukum asal perkataan yang hakiki, ya, bahwa hukum asal itu adalah perkataan itu adalah hakiki, nah, tidaklah dipalingkan kepada makna lain kecuali ada dalil yang maknanya dipalingkan kepada makna yang lain. Selama tidak ada dalil yang menghalangi ditetapkan di atas sifat hakiki, maka hukum asal suatu perkataan adalah hakiki, benar, nyata. Bukan permisalan. Ya. Jadi, dengan ini kita mengetahui, oh, sifat-sifat Allah itu semuanya hakiki, nyata. Hanya tidak boleh kita menyerupakan. Seperti pertanyaan yang ketiga, akan kita bahas nanti. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Yang keras? bolehkah membagaimanakan sifat-sifat tersebut? Membagaimanakan itu apa? Membagaimanakan itu apa? Mengumpamakan, ya, menghayalkan dengan sesuatu yang tidak ada. Dia menghayal, membayangkan bagaimana besarnya, bagaimana ukurannya, bagaimana warnanya. Ini takyif, membagaimanakan. Nah, jawabnya, la yajuzu takyifuha, tidak boleh membagaimanakan. Tidak boleh membagaimanakan. Terkadang ada pada diri makhluk ingin membagaimanakan. Ketika dikatakan wajah Allah, tangan Allah, muncul imajinasinya. Bagaimana ya? Ketika muncul perasaan ingin membagaimanakan, tepis. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Langsung. Saya menetapkan Allah punya wajah, tapi bagaimana wajah Allah? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Hilangkan. Jangan dibayangkan. Ya. Jangan pula diserupakan dengan makhluk. Tapi langsung ditepis. Ditepis keinginan untuk membagaimanakan ini. Hilangkan. Nah. Baik. Tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas. Nah, dan tidak mungkin kita bisa menyerupakan Allah atau membagaimanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mulia, Allah Maha Sempurna. Ya, tidak mungkin kita bisa membagaimanakan tanpa ada penjelasan dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Nah, barakallahu fikum. Wa la yuhituna bihi ilma. Dan ya, tidak mungkin mereka ilmunya makhluk itu bisa mengetahui kaifiat atau bentuk kaifiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal akla, karena akal ini la yumkinuhu idrak kaifiat sifatillah. Karena tidak mungkin akal kita bisa mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kewajiban kita apa? Kewajiban kita cukup menetapkan ketika ada dalil Allah punya wajah, tetapkan Allah punya wajah. Ketika datang dalil Allah punya tangan, katakan Allah punya tangan. Imani, yakini. Tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita memisalkan, ya. Barakallahu fikum. Cukup, stop. Jangan dimisal-misalkan. Misalnya tangan Allah seperti makhluk. Jangan dibagaimanakan, bagaimana ya? Tepis. Ketika muncul perasaan ingin membagaimanakan, tepis. Ya, lawan. Jangan biarkan kita terus berhayal, memikirkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanyalah cukup mengimani bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya jari jemari. Karena itu semua ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, enggak boleh kita menetapkan itu sifat Allah. Allah punya hidung. Ya, ada dalilnya enggak? Tidak ada. Ya, maka jangan berbicara Allah punya hidung. Ya. Jangan kemudian karena Allah punya mata, di dalam ayat disebutkan tajri bi ayunina, berjalan di bawah mata kami, di bawah pengawasan mata kami. Berarti kalau mata, ya, Allah punya wajah, Allah punya mata, berarti ada hidung, ada mulut, ada gigi. Jangan, ini namanya sudah menyerupakan. Cukup Allah punya sifat-sifat itu tanpa kemudian kita merinci. Allah punya tangan berarti ada pergelangannya, berarti ada ininya, ada itunya. Allah punya wajah berarti ada telinganya, ada hidungnya, ada alis segala macam. Jangan. Ya, jangan. Cukup kita menetapkan apa yang sudah ada dalilnya. Allah punya ini, Allah punya itu. Selesai. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian jawaban yang ketiga, pertanyaan ketiga tadi apa? Apakah sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya? Menyerupai sifat makhluknya? Maka jawab, la tumatsilu sifatil makhluqin, tidak menyamai, tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Namanya mungkin. Dari sisi nama, tangan, ya, kita punya tangan. Ya. Allah punya tangan. Wajah, Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Mata, Allah punya mata, makhluk punya mata. Tapi tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Tapi tidak sama dengan yang ada pada makhluknya. Allah Maha Sempurna. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Penglihatan makhluk terbatas hanya yang di dekatnya saja, yang di depannya saja. Tidak tahu yang di belakangnya, tidak tahu yang jauh di sana. Ya, juga pendengaran makhluk hanya terbatas mendengar sesuatu yang dekatnya saja. Tidak mendengar sesuatu yang jauh di sana, tidak bisa. Ya, barakallahu fikum. Inilah bahwa sifat Allah, ya, dari bentuknya dan juga hakikatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Makhluk ini makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Dan itu tidak mungkin sama dengan zat Allah yang maha sempurna. Naam. Barakallahu fikum. Seperti ilmu, Allah mempunyai sifat ilmu. Makhluk punya tidak? Makhluk punya ilmu tidak? Punya. Tapi ilmu Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Ilmunya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Dari awalnya sudah Allah berilmu. Beda dengan makhluk. Makhluk punya ilmu, kita punya ilmu sekarang. Tapi diawali dengan ketidaktahuan. Kalau enggak belajar, enggak tahu kita. Iya kan? Ilmunya Allah tidak akan diakhiri dengan kelupaan. Ilmunya makhluk, baru keluar masjid sudah lupa. Iya. Nah, sifat hidup. Makhluk hidup, Allah hidup. Sama-sama punya sifat hidup. Tapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Dan tidak akan diakhiri dengan ketiadaan pula. Makhluk diawali dengan ketiadaan. Seperti hanya dulu kita belum lahir. Dan diakhiri dengan ketiadaan. Kita akan mati semuanya. Kita akan mati semuanya. Barakallahu fikum. Dalilnya apalah? Untuk jawaban yang ketiga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada suatu pun yang serupa dengannya. Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, barakallahu fikum. Kalimat syai'un nakiroh. Yang sudah belajar lugah, sifat nakiroh. Berlaku umum. Sifat nakiroh, bentuk nakiroh, dalam konteks penafikan, ini ada kalimat laisa, harfun nafi, untuk menafikan. Maka berlaku umum. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Menafikan semuanya. Tidak ada pengecualian. Ya. Seperti wa kullu bid'atin dolalah. Kalimat bid'ah umum, nakirah. Berlaku atau ada pada konteks penafikan, maka umum semuanya. Enggak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah dolalah. Semua bid'ah dolalah. Ya, ini diingat bahwa apabila kata nakirah, bentuk nakirah umum, ya, dalam konteks penafikan maka berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa di dalam kaidah tafsir semua ayat yang diakhiri dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, semua ayat yang diakhiri dengan nama Allah itu mempunyai kaitan dengan ayat yang sedang dibahas. Mempunyai kaitan dengan ayat yang sedang dibahas. Di sini dikatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya, dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang tidak mengetahui kaidah mungkin hanya sebatas, oh iya, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tapi itu sebenarnya punya makna. Makna wa huwa as-sami'ul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Karena kenapa? Karena makhluk juga sama, punya pendengaran dan punya penglihatan. Makhluk juga sama, punya pendengaran dan penglihatan. Dan tujuannya apa? Kaitannya dengan ayat sebelumnya, tidak ada suatu apapun yang serupa. Yani dari sisi pendengaran, penglihatan dan sifat-sifat yang lain. Ya. Karena makhluk punya sifat mendengar dan melihat. Maka mendengarnya makhluk, melihatnya makhluk tidak sama dengan mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya karena dia maha tinggi dan maha sempurna. Makhluk tidak mempunyai sifat tinggi dan sifat sempurna, jadi enggak ada manfaat. Ya, tidak ada manfaat dari penetapan dari disebutkan di akhir ayat maha tinggi, maha sempurna. Karena makhluk tidak mempunyai sifat tinggi dan sifat sempurna. Tapi di ayat ini dikatakan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Karena makhluk punya pendengaran, makhluk punya penglihatan, Sehingga hikmah dari ayat ini untuk membedakan, nih makhluk punya pendengaran, nih makhluk punya penglihatan, tapi tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekali maknanya, luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Jelas ya? Nah. Karena makhluk mempunyai sifat mendengar, makhluk mempunyai sifat melihat, sehingga hikmahnya untuk menafikan bahwa tidaklah sama pendengaran dan penglihatan Allah dengan makhluknya. Nah, jadi itu nama Allah yang tepat disandingkan dengan ayat tersebut. Nah, kalau saja disandingkan dengan nama Allah yang lain, Maha Tinggi, Maha Sempurna dan lain sebagainya, ya makhluk tidak mempunyai sifat tinggi, tidak mempunyai sifat sempurna, sehingga tidak mempunyai manfaat, ya tidak mempunyai manfaat daripada penyebutan tidak ada yang serupa. Wah, makhluk enggak mempunyai sifat itu, ya pasti enggak serupa, gitu kan? Nah, ini subhanallah, bahasa Quran itu bahasanya sangat sangat tinggi sekali. Nah, ya jelas Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Nah, jauh daripada kontradiksi. Kalau misalnya nampak kontradiksi, itu hanya dari kitanya saja yang salah di dalam memahaminya. Catat. Perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan di dalam permasalahan nama dan sifat Allah. Perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan di dalam memahami sifat Allah dan nama-namanya. Yang pertama, at-ta'til. Ya, kalau tidak bisa nulis bahasa Arabnya, tulis artinya saja. At-ta'til sama dengan atau artinya meniadakan. Meniadakan bisa menghilangkan, bisa menafikan, bisa juga menolak. Ini makna at-ta'til. Enggak boleh kita menolak ya sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Sebagai contoh, Allah katakan Allah punya wajah, Allah punya tangan. Kemudian ada orang, "Oh, Allah enggak punya wajah, Allah enggak punya tangan." Kalau kita menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya sudah, kita tolak saja. Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya wajah. Ini contoh dari apa? Meniadakan. Menolak atau menafikan. Hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh menafikan, tidak boleh menolak sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, bisa Allah menetapkan kok kita lancang sekali menafikan. Allah menetapkan ya, kewajiban kita menetapkan. Nah, hanya saja menetapkan sesuai dengan kesempurnaan Allah. Jangan ditetapkan tapi kemudian disamakan dengan makhluk. Ya Allah punya wajah, wajahnya seperti makhluk. Jangan, ini salah juga. Tapi cukup Allah punya wajah, tapi jangan disamakan dengan makhluk. Yang kedua, yang tidak boleh dalam masalah asma dan sifat Allah, at-tahrif. At-tahrif artinya memalingkan makna dari zohirnya. Memalingkan makna dari zohirnya. Misal ini. Ini zohir ayat. Atau zohir dalil. Lurus. Dia palingkan kepada makna yang lain. Ya. Maknanya ini. Dia palingkan kepada makna yang lain. Ini namanya apa? At-tahrif. Misal. Allah punya tangan. Ya. Seperti kaidah yang sudah kita ambil pada pembahasan pertama dulu, bahwa di dalam dalil yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kewajiban kita apa? Menetapkan di atas zohirnya. Menetapkan di atas zohir dalil. Yaitu dengan makna yang terbetik langsung. Ketika disebutkan kata wajah, yang terbetik di pikiran kita apa? Wajah kan? Ini makna zohir. Ketika disebut makna tangan, yang terbetik langsung apa? Ya tangan yang kita gunakan untuk mengambil, memberi. Ini maknanya apa? Ya, makna zohir. Makna yang terbetik langsung. Mereka memahami atau memaknai tangan berarti kekuatan dan kekuasaan. tangan artinya kekuatan dan kekuasaan. Ketika disebutkan tangan, langsung terbetik enggak kekuasaan dan kekuatan? Enggak mungkin kan? Ana sebutkan. Tangan antum mana? Yang terbetik langsung ini tangan, ya kan? Enggak mungkin. Tangan antum mana? Langsung menunjukkan kekuasaan. Enggak mungkin, ya kan? Tapi yang terbetik apa? Langsung tangan. Wajah antum mana? Langsung dia yang terbetik wajah hakiki ini. Ya kan? Tidak mungkin ketika disebutkan wajah langsung ke makna yang lain. Artinya pahala, artinya keridhaan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi apa? Tahrif ini enggak boleh. Memalingkan makna dalil daripada zahirnya, dipalingkan ke makna yang lain. Jadi makna zahir itu makna yang terbetik langsung di pikiran kita. Tangan, oh ya tangan. Nah. Atau gampangnya ketika disebutkan mobil. Ada enggak bayangan mobil berarti yang rodanya panjang atau yang beroda empat? Hah? Yang beroda empat kan? Ini makna zahir. Ketika disebutkan sepeda, langsung terbetik sepeda. Enggak mungkin antum ketika dikatakan sepeda yang terbetik apa? Pesawat. Enggak mungkin. Jadi makna zahir itu makna yang terbetik ketika disebutkan kata atau kalimat tersebut. Baik. Yang ketiga, at-takyif. Ini enggak boleh. Perkara yang terlarang. At-takyif. Apa artinya at-takyif? Tadi sudah kita sampaikan. Artinya membagaimanakan. Ya, ini terlarang di dalam nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita tidak boleh membayangkan bagaimana ya wajah Allah, bagaimana ya tangan Allah, bagaimana ya? Ini enggak boleh. Ketika muncul perasaan ini tepis, hilangkan. Enggak boleh. Ya, dalam Islam, dalam akidah Ahlus Sunnah tidak boleh membagaimanakan. Ilmunya makhluk, akalnya makhluk terbatas, tidak mungkin bisa ya untuk memikirkan hal tersebut. Yang keempat, at-tamsil. Memisalkan. Ya, at-tamsil artinya memisalkan. Ini juga sama. Perkara yang terlarang atau tidak boleh dilakukan di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memisalkan. Jangan kemudian ketika disebut makna wajah, wajah Allah tetap abadi selamanya yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Terbetiknya apa? Wajah Allah berarti sama dengan makhluk. Tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ini tidak boleh memisalkan. Nah, jadi ada empat hal yang tidak boleh dilakukan di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama, at-ta'til, artinya meniadakan. Tidak boleh meniadakan, menolak, menafikan nama dan sifat Allah yang telah Dia tetapkan, baik ditetapkan di dalam Al-Qur'an atau ditetapkan di dalam Al-Hadis. Harus kita tetapkan. Uang Allah sudah menetapkan, Rasul sudah menetapkan, kok kita menolak? Nah, yang kedua, at-tahrif, ya, artinya apa? Memalingkan dari makna zohirnya. Ya, dalam akidah Ahlus Sunnah, ya, memahami dalil tentang nama dan sifat Allah adalah menetapkan di atas zohir dalil. Apa maknanya? Ya itu tadi, makna yang terbesit. Ya, ketika disebutkan kata tersebut, ya, makna terbesit ketika disebutkan nama tersebut. Yang ketiga, at-takyif, membagaimanakan. Enggak boleh kita membagaimanakan. Tidak boleh membagaimanakan sifat Allah, menghayal, melamun. Nah, ya, melamun sambil menghayal-hayalkan, membagaimana-bagaimanakan, enggak boleh. Yang keempat, at-tamsil, memisalkan. Ya. Kalau sama makhluk boleh. Abu Muhammad mirip dengan Abu Salma misalnya. Ya. Mirip. Memisalkan enggak apa-apa. Dengan makhluk, tapi Allah tidak boleh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu apapun yang serupa. Tidak ada suatu apapun yang serupa, maka enggak boleh kita memisalkan Allah dengan apapun juga, dengan makhluknya, ya. Dengan manusia, dengan malaikat, enggak boleh. Nah, cukup kita menetapkan Ya, Allah maha sempurna, Allah punya sifat-sifat sempurna, maka tidak mungkin sama dengan sifat makhluknya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.